محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ففارقهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. Hadis yang sekarang kita baca adalah sebagian dari hadis-hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, masih kasus seseorang. Di sini adalah Waimir al-Ajlani. Waimir al-Ajlani dari kaum Ansar. Ya. Jadi hadis ini dari Ibnu Syihab, baris yang kedua dari bunyi sanad, Ibnu Syihab menyampaikan hadis ini kepada muridnya seputar dua orang yang saling melaknat, yaitu suami dan istri, dan apa yang ditetapkan untuk mereka yang ada di dalam sunnah. Wa anis sunnati fihima. Itulah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Syihab kepada muridnya yang didapatkannya dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad dari kabilah Sa'idah. Sahal bin Sa'ad ini As-Sa'idi. As-Sa'idi yaitu akhi bani Sa'idah, yaitu dari keluarga atau dari suku Sa'idah. Ini yang meriwayatkan hadis tentang suami istri yang saling melaknat dan apa yang berlaku untuk mereka berdua. Yang berlaku adalah pisah, ya, pisah, dan kedua-duanya tidak ada tuntutan apa-apa. Setelah saling melaknat, selesai. Tidak ada hukuman untuk sang suami yang menuduh, dan tidak ada hukuman untuk istri yang memang kalau seandainya berzina, karena memang sudah ada hukuman itu, yaitu mula'ana, dan mereka langsung habis, langsung putus, tidak ada hubungan pernikahan lagi. Ini yang dimaksud dengan wa'anis sunnati fihima, tentang apa yang sunnah yang berlaku untuk mereka berdua. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari kaum Ansar, anna rajulan min Ansar, ini cerita Sahal bin Sa'id ibn Sa'ad As-Sa'idi. Ada seorang laki-laki yang dari Ansar datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu ada seorang laki-laki mendapatkan bersama istrinya laki-laki lain? Ini kinayah dari tuduhan berzina. Kemudian cerita hadis yang sama dengan hadis yang pertama, wa dzakaral haditsa bi qissatihi, maka disebutkanlah hadis sesuai dengan kisah yang telah ada. Wa zada fihi, kemudian di sini ada tambahan ceritanya. Fatala ana fil masjidi, maka mereka berdua saling melaknat di dalam masjid. Maksudnya proses mula anak ini terjadi di dalam masjid, menunjukkan bahwasanya boleh saja. Ya, sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari kita pelajari ada beberapa hal-hal duniawi yang boleh dilakukan di dalam masjid. Ya, yang boleh dilakukan dalam masjid, ya, seperti mengadili orang yang sedang berkhusumat, kemudian mengundang makan. Ya, dalam Sahih Bukhari telah kita pelajari di satu kali dalam satu minggu. Yang sekarang ini yaitu melakukan eksekusi li'an dalam masjid, yaitu proses saling melaknat yang dilakukan dalam masjid, yang dilakukan dalam masjid, karena kasus ini terjadi dalam masjid Nabi SAW. Wa ana syahidun, kata Sahal, dan saya ketika itu termasuk yang menyaksikan. Jadi dia bukan bercerita tentang orang lain, tetapi dia menceritakan apa yang ia saksikan, kejadiannya dalam masjid, kemudian saya termasuk yang menyaksikan, kata Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Wa qala fil hadis, di sini juga ada penjelasan dalam hadis ini, fa talaqaha thalathan, maka Uwaimir mentalak suami istrinya talak tiga, qabla an ya'murahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa diperintah oleh Nabi. Ya, tanpa diperintah oleh Nabi. Kemarin kita sudah katakan kemungkinan alasan Uwaimir mentalak tiga setelah terjadi mula anak ini karena dia memang ingin pisah habis, dan dia menganggap li'an ini tidak berpengaruh, artinya mungkin saja mereka bisa kembali bersatu, dan dia sama sekali tidak mau, maka ditambahkannya lagi dengan talak, padahal dengan li'an itu sudah terpisah tanpa ada kata cerai pun. Dengan saling melanat itu mereka sudah terpisah, dan terpisahnya bahkan putus habis, tidak boleh rujuk kembali. Berbeda dengan talak, talak satu, talak dua bisa rujuk, sementara li'an tidak. Nah, Uwaimir ini karena perkaranya baru dan bahkan hukumnya turun karena dia. Nah, hukum ini turun tentang karena dia penyebabnya. Artinya dia sebab turunnya ayat yang telah kita baca. Jadi dia merasa li'an yang terjadi, saling melan antara dia dengan istrinya, itu ada kemungkinan dia bisa bersatu kembali. Maka ditambahkannya dengan talak. Ya. Dan bahkan talak tiga. Ya. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan dia mentalak istrinya tiga talak atau talak tiga tanpa diperintahkan oleh Nabi, dan akhirnya mereka terpisah di hadapan Nabi. Jadi sah perpisahan mereka di hadapan Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Dzakumut tafriqu baina kullu mutala'inain." Ini hadis Nabi. Tanda berpisahnya dua orang yang saling melaknat. Artinya dilakukan saling melaknat antara suami dengan istri ini, maka setelah itu selesai, semenjak itu mereka tidak boleh bersatu kembali. Dan bahkan kalau seandainya sang suami balik ke rumahnya, atau mereka bersatu dalam rumah hanya untuk mengambil perlengkapan mereka untuk berpisah. Ya, untuk berpisah. Semenjak di situ selesai majlis mula anak itu, mereka sudah tidak suami istri lagi. Dzakum at-tafriqu baina mutala'inain. Itulah hukum, yaitu terpisahnya antara dua orang yang saling melaknat. Dan saling melaknat ini bukan karena bertengkar. Ya. Karena memang seringkali ada terjadi pertengkaran kemudian saling melaknat. Yang saling melaknat ini maksudnya adalah setelah sang suami menuduh istrinya berzina. Ya, ini masalah khusus, masalah tuduhan berzina, bukan karena saling bertengkar. Ya, hanya suami istri saling bertengkar, saling melaknat. Ya, dikutuklah engkau oleh Allah SWT. Ini kan saling melaknat namanya. Nah, suaminya pun, istrinya juga membalas. Nah, karena sering kali bertengkar, maka sering kali pun melaknat. Akhirnya terpisah. Nah, kalau ini melaknat saling melaknat karena ini tidak akan, dan bukan menyebabkan cerai. Ya, tetapi berdosa memang. Tapi tidak bercerai, karena laknat di sini maksudnya laknat yang disebabkan oleh apa? Oleh tuduhan berzina. Maka solusi hukumnya adalah sang suami mendatangkan bukti. Ya, bukti yang memang menyatakan istrinya itu berzina. Dan pembuktian ini sangat-sangat sulit. Kalau tidak, dia dihukum. Kalau tidak, dia dihukum. Hukum tut menuduh. Nah, dia ketika khawatir hukum menuduh ini ditetapkan untuk dia, maka untuk mengangkat hukum, konsekuensi hukum tersebut, dia melakukan li'an. Dia melakukan li'an dengan cara yang telah kita jelaskan kemarin, yaitu mereka dipertemukan. Makanya Nabi memerintahkan Uwaimir, panggil istrimu bawa ke sini. Mereka saling berhadapan, sang suami yang pertama memulai karena dia yang menuduh. Ya, dan itu pula yang dilakukan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an suami yang walladzina yarmuna azwajahum wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fa syahadatu ahdihim arba'u syahadatin billah. Jadi mereka memulai sang suami bersumpah empat kali bahwasanya dia benar-benar melihat, dia benar-benar menuduhnya. Kemudian yang kelima kali mengatakan, kalau saya berdusta saya dilaknat oleh Allah. Nah, itu yang diambil penamaannya. Kemudian sang istri kalau seandainya merasa dia mengingkari, maka dia bersumpah empat kali menolak, sungguhnya dia berdusta dan saya tidak berbuat demi Allah. Setelah empat kali baru dia mengatakan yang kelima, wal khamisata anna ghadaballah alaiha in kana minas shadiqin. Yang kelima dia bersumpah Allah memurkainya bila mana suaminya itu benar, bila mana tuduhan suaminya itu benar. Ini mula ana dan setelah itu seperti yang tadi kita sampaikan, mereka terpisah. Bukan permasalahan yang membuat seringkali suami istri bertengkar dan saling melaknat, ya. Semua kata-kata keluar dari mulut, bahkan nama-nama hewan pun keluar, ya. Antara suami istri ini yang seharusnya berkasih sayang, tetapi justru saling mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Nah, ini kalaupun ada juga kata-kata yang melaknat, ini tidak terjadi hukum apa-apa kecuali berdosa, kecuali dosa, dan tidak ada konsekuensi hukum apa-apa, dan tidak ada cerai, ya, selama tidak mengucapkan kata cerai, ya, selama tidak mengucapkan kata cerai. Ada juga yang sang suami yang benar-benar ringan tangannya, sedikit salah istrinya tangannya melayang. Ya, tangannya melayang. Jadi yang berpengaruh tangannya. Ya, kalau dalam isyarat Nabi dalam kitab nikah yang kemarin telah kita selesaikan, dengan isyaratnya tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ya, selalu waspada. Salah melayang, salah melayang. Ini ada suami yang seperti ini. Ini juga tidak ada kaitannya dengan hukum cerai. Karena cerai itu adalah ucapan kata-kata menceraikan. Kemudian ini secara makna lafaz cerai. Kemudian ada kata-kata kinayah, sindiran. Dan ini para ulama memperjelas dengan meminta keterusterangan dari sang suami apakah dia memang berniat untuk menceraikan atau tidak. Jadi memang ini hukum yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah perceraian. Jadi yang laknat-melaknat ini bukan karena bertengkar, tetapi karena menuduh. Ya, bukan karena bertengkar, mungkin tidak ada bertengkar mereka berdua, tetapi sang suami benar-benar menuduh istrinya berzina, maka dilakukanlah mula'ana. Itu kembali kita uraikan tentang masalah li'an, dan hadis yang ketiga telah kita baca, dan orang yang saling melaknat ini secara otomatis terpisah. Semenjak selesai dari mula anak, mereka tidak boleh lagi berduaan karena mereka sudah terpisah dan bukan suami istri lagi, sudah ajnabi, artinya sudah asing. Wanita itu sudah asing bagi laki-laki dan sebaliknya, laki-laki itu sudah asing bagi wanita tersebut, dan mereka bukan pasangan suami istri lagi semenjak selesai proses mula anak. Kita baca hadis setelahnya, 3665. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi Ha. Huruf Ha ini sebagai rumus yang dibawakan Imam Muslim mengisyaratkan bahwasanya hadis sanad ini berpindah ke sanad yang lain. Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wal lafdhu lah qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Sa'id bin Jubairin قال سئلت عن المتلائنين في إمرة مسعب في إمرة مسعب أيفرق بينهما. Ini permulaan hadis ini. Sa'id ibn Jubair, salah seorang dari generasi tabi'in, ulama besar pada generasi tabi'in, ya, Sa'id ibn Jubair, dan dia terbunuh di tangan Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, seorang pemimpin gubernur ketika itu yang benar-benar haus darah. Ribuan orang tewas di tangannya, artinya yang di tangannya saja itu sudah banyak, apalagi melalui tentara-tentaranya. Ya. Al-Hajjaj bin Yusuf, salah satu yang menjadi korbannya Sa'id bin Jubair, bukan karena Sa'id bin Jubair memberontak, ya, tetapi karena memang sebelum dia jadi gubernur, mereka berdua ini sudah ada hubungan tidak baik, makanya dia balas dendam. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sa'id bin Jubair, dari imam dari generasi tabi'in, berkata, su'iltu anil mutala'inaini, saya pernah dimintai fatwa, ditanya tentang dua orang yang saling melaknat, itu suami istri, fi imrati mus'abin, pada masa kepemimpinan Mus'ab. Ya, ini kepemimpinan mungkin ke gubernur, ya, gubernur. Jadi dahulu untuk mengenang waktu, untuk mengingat waktu, terkadang dikaitkan dengan kepemimpinan, ya, atau dikaitkan dengan kejadian besar, ya, seperti tahun gajah, atau di masa kepemimpinan si fulan kejadiannya. Jadi dikaitkan dengan kepemimpinan juga. Di sini Sa'id bin Jubair menceritakan, saya dimintai fatwa tentang dua orang yang saling melaknat pada masa kepemimpinan Mus'ab. Ayufarraku bainahuma, apakah kedua yang saling melaknat tersebut dipisah atau diceraikan? Qala, fama daraitu ma aqulu, saya tidak mengetahui apa yang akan saya jawab. Artinya dia tidak mengetahui jawabannya. Fama daraitu ma aqul, famadaitu ila manzil ibn Umar. Karena ini diantara ciri-ciri para ulama dahulu, mereka tidak merasa cukup dengan apa saja. Ketika mereka tidak tahu, mereka merasa cukup, kemudian tidak mau bertanya dan tidak menambah ilmu lagi. Sa'id bin Jubair tidak mengetahui apakah dipisah antara suami istri yang saling melaknat itu, atau memang tetap statusnya suami istri. Akhirnya dia berangkat menuju rumah Ibnu Umar di Makkah. Rumah Ibn Umar di Mekah. Fakultu lil gulami, saya katakan kepada budaknya Ibn Umar sebagai penjaga pintu, ista'zin li, tolong mintakan izin untuk saya, kata Sa'id bin Jubair kepada budak tersebut, agar dia sampaikan kepada gurunya Abdullah bin Umar. Qal, innahu qailun, kata budak tadi menjawab, sesungguhnya sekarang dia sedang tidur siang. Ya, qailun ini kalau kita baru-baru belajar bahasa Arab mungkin kita bingung. Karena qailun ini kalau dalam timbangan sarafnya dia isim fa'il dari qala. Ya. Qala kalau artinya berkata, kalau qailun yang berkata, yang berbicara. Tetapi qala ini bukan saja qala yaqulu, ya, tetapi qala yaqilu. Ya, qala yaqilu yang artinya tidur siang, istirahat siang. Qala yaqilu qailulatun. Qailula itu sudah istilah, yaitu tidur siang. Dan ini termasuk yang dianjurkan tetapi sebelum zuhur. Ya, dan dia bukan satu jam. Ya, tidur sebentar untuk merehatkan badan dari bekerja dari pagi sampai sebelum zuhur. Biasanya Nabi SAW melakukan hal tersebut. Dia melakukan qailula. Dan ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar saat Sa'id bin Jubair muridnya ingin menjumpainya. Budaknya mengabarkan bahwasanya dia sedang qailula. Innahu qailun. Fasami'a sawti. maka ternyata dia mendengar suara saya, kata Sa'id. Faqala Ibnu Jubair, faqala Ibnu Jubair, keluar suara dari dalam Ibnu Jubair yang datang, kira-kira begitu maksudnya. Ibnu Jubair mungkin dia sudah mengenal suara muridnya, maka dia mempertajam atau mempertegas. Ibnu Jubair maksudnya bertanya, qultu na'am, kata saya menjawab iya. Qala udkhul, kata Ibnu Umar masuklah. Fa wallahi ma ja'a bika hadhihi sa'ah illa haja, kata Ibnu Umar. Dan ini bagaimana seorang guru merasakan kebutuhan muridnya, orang yang akan bertanya kepadanya. Kata Ibnu Umar, demi Allah tidaklah yang membuat engkau datang di waktu yang seperti ini kecuali kebutuhan yang mendesak. Ya. Makanya dia persilakan untuk masuk. Bukan hanya sekadar bertamu saja, tetapi memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Maka fa wallahi ma ja'aka bika hadhi ma ja'a bika hadhi sa'ah illa hajatun. Ya, tidaklah yang membuat engkau datang di waktu yang seperti ini kecuali ada hajat yang mendesak. Fadakhaltu, kata Sa'id bin Jubair, maka saya pun masuk. Fa idza huwa muftarisun barza'atan, ya, mutawassidun wisadatan hasuha lifun. Ya, ini perlu kita ketika Abdullah Sa'id bin Jubair masuk ke dalam, dan mari kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat. Fa idza huwa muftarisun, dan ternyata dia sedang berbaring, ya, di atas barza'ah. Saya coba lihat di penjelasan Imam Nawawi, di situ dia tidak menjelaskan apa-apa, sekedar hanya menyampaikan bahwasanya ba'nya itu berbaris fathah, barza'atan. Karena ada kalanya orang mengira dia itu huruf bi, ya, tetapi dia jelaskan ba'nya berbaris fathah, sedangkan maknanya tidak disebutkan di situ. Dia tidak menjelaskan tentang maknanya. Apa maknanya di sini? Pelana kuda. Ya. Terus bantalnya apa? Di mana dia ini? Halaman 402. Oh iya. Saya tidak langsung baca, memang ada langsung ya. Sedang berbaring di atas pelana sambil bersandar berbantalan, ya, sebuah bantal yang isinya serabut. Ya, bantal yang isinya serabut. Ini kondisi Ibnu Umar ketika itu. Dan kita pernah mendapatkan hadis Umar bin Khattab ketika disukan Nabi pisah ranjang dengan istrinya, dengan semua istrinya. Dia datangi ke rumah khusus Nabi. Ternyata Nabi SAW tidur di beralaskan tikar, ya, tikar daun yang membekas di badannya. Dan tidak ada di rumah itu kecuali sebuah bijana yang ada tempat air, kemudian kosong melompong, dan ada lemari tempat sedikit kecil, dan itu saja. Ada kulit yang belum selesai disamak, ya, itu saja. Dan inilah kondisi Umar bin Khattab. Fa idza huwa muftarisun barza'atan mutawassidun wisadatan haswa halih, ya, yang isinya adalah serabut, ya. Ini karena memang dia sedang disampaikan sedang berbaring untuk tidur siang, tetapi ketika didengar suara muridnya maka dia mempersilakan masuk, dan dia mengatakan tidaklah engkau datang di waktu yang seperti ini kecuali ada kebutuhan yang mendesak, tanpa sang murid meminta izin terlebih dahulu. Belum sampai permintaan izin, dia sudah mengizinkan. Qultu Aba Abdurrahman, ini panggilan kunyah. Kunyah itu adalah panggilan yang didahului oleh kata-kata abu atau ibnu. Terkadang diambil setelahnya itu nama anaknya, baik itu nama anaknya yang tertua atau nama anak laki-lakinya. Misalnya dia punya anak namanya Saleh, sementara dia namanya Abdul Muhsin misalnya. Untuk memanggil dia, dan ini panggilan yang lebih lembut, ya, panggilan lebih lembut dipanggil dengan cara kunya ini. Maka Abu Saleh, Aba Saleh. Ini kebiasaan dan ini adab memanggil dengan kunyah yang kena panggil ini lebih lembut dan lebih indah daripada sekedar memanggil nama. Nabi SAW bahkan anak kecil dipanggil dengan kunyah olehnya. Adiknya Anas bin Malik, ya, yang masih kecil, Nabi SAW memanggilnya dengan kunyah, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ketika anak kecil ini menangis karena kehilangan burung piaraannya. Ya, dia ini menunjukkan bahwasanya memelihara burung boleh. Ya, ketika burungnya hilang terbang, maka dia menangis anak kecil, lalu Nabi SAW menghiburnya. Ya Aba Umair dipanggil dengan kasih sayang, dan ini pula yang terjadi, saling menghormati, saling memanggil dengan cara kunya ini adalah adab yang diajarkan oleh agama. Ya. Terkadang saya seringkali mendengar orang Arab yang dia sebenarnya sudah lama berkenalan, sudah tahu kenal lama, tetapi mengenal dengan nama. Ketika mereka dalam sebuah perkumpulan dan mereka akan berjalan lama, ya, yang pertama kali mereka lakukan, mereka panggil dengan nama, kemudian dia mengatakan kunyahnya apa. Nah, setelah tahu dia kunyahnya, setelah itu dia akan manggil dengan kunyah lagi. Ya. Sehingga ditukarnya manggil dengan nama dengan memanggil dengan kunyah, karena memang manggil dengan kunyah ini lebih lembut, lebih menunjukkan kasih sayang yang daripada memanggil dengan nama. Ya, di sini Sa'id bin Zubair memanggil gurunya Aba Abdurrahman. Jadi kunyah dari Abdullah bin Umar apa? Abu Abdurrahman. Aba Abdurrahman al-mutala'inani ayufarraqu bainahuma? Ya. Wahai Abu Abdurrahman, apakah dua orang yang saling melaknat itu mesti dipisah, artinya diceraikan? Qal, kata gurunya, subhanallah, maha suci Allah. Naam, iya, inna awwala man sa'ala an dhalika fulanun ibnu fulan, fulan ibnu fulan. Sesungguhnya yang pertama kali yang menanyakan tentang ini atau tentang itu adalah fulan bin fulan. Fulan ini kata ganti atau istilah untuk meletakkan, mengganti nama seseorang agar mungkin tidak diketahui, menutupi jati dirinya, atau dalam sebuah cerita seringkali dipakai fulan ini, tidak disebutkan namanya, karena penyebutan nama terkadang tidak bermanfaat. Ya. Yang bermanfaat hukumnya, bukan namanya, karena berlaku untuk semua orang. Terkadang berlakunya nama, disebutkannya nama itu hanya sekedar percontohan, maka untuk berikutnya disebutkan dengan nama fulan. Ada kalanya seperti Allah dalam hadis Nabi SAW mengabarkan, bila mana Allah mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu Wa Taala memanggil malaikat Jibril. Ini Nabi yang bercerita, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan. Fulan ini hanya sekadar kata pengganti saja. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan itu kepada Jibril menyebutkan nama orang tadi, nama orang hamba yang dicintainya. Tetapi Nabi SAW meletakkan kata ganti di situ, siapa? Fulan. Ya. Sebenarnya nama orang tertentu yang memang dicintai oleh Allah. Dan ini dorongan bahwasanya fulan itu bisa saja di situ letaknya siapapun nama kita. Bisa saja nama kita, yaitu inni uhibbu, misalnya ada seseorang bernama Saleh, inni uhibbu Salehan, bahkan disebutkan nasabnya Saleh dari yang ayahnya si Anu, maka cintailah dia olehmu. Maka di sini fulanan bin fulan, Ibnu Umar tidak menyebutkan namanya, dia meletakkan di atas nama itu kata fulan, atau dalam bahasa kita si Anu, ya, si Anu bin si Anu, ya, ini hanya sekedar memberitakan bukan namanya fulan. Qala ya Rasulullah, kata orang tadi, wahai Rasulullah, araita law أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. Orang itu datang dan menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu bila mana ada salah seorang dari kami para suami menjumpai istrinya melakukan perbuatan keji, ya, apa yang harus dia perbuat? Kalau dia berbicara, maka tentu dia berbicara tentang perkara yang sangat buruk. Ya, kalau dia sebarkan atau dia beritakan, maka dia memberitakan perkara yang sangat buruk. Wa in sakata, kalau seandainya dia diamkan, maka dia mendiamkan suatu yang perkara yang sangat buruk. Apa yang mesti dia lakukan? Qal, kata Ibnu Umar, fasakata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Falam yujibhu, dan tidak dan dia tidak menjawab. Falamma kana ba'da dzalika atahu. Karena waktu itu pertama kali dia tidak, Nabi tidak menjawab dan dia diam, maka orang ini pun tidak terlalu memaksa, dan pada kali berikutnya dia datang lagi. Faqala innal ladzi sa'altuka anhu, sesungguhnya ya Rasulullah, yang kemarin atau yang waktu lalu saya tanyakan kepadamu, sesungguhnya saya benar-benar berlaku untuk saya perkara tersebut. Qad ibtulitu bihi, saya ditimpa oleh perkara itu. Fa anzalallahu azza wa jal, maka untuk kali yang kedua ini Allah turunkan haula'il ayat fi suratin nur, ayat-ayat tersebut yang terdapat pada surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum, ya, ini ayatnya, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka, dan kemarin telah kita baca, fatalahunna alaih, maka Nabi pun membacakan ayat tersebut yang baru turun kepada orang ini. Wa wa'adahu, dan Nabi SAW menyampaikan kepadanya pesan-pesan, wasiat-wasiat. Wa dzakkarahu, dan Nabi SAW mengingatkan dia. Wa akhbarahu anna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah, dan Nabi tekankan kepadanya bahwa azab di dunia ini jauh lebih ringan daripada azab di akhirat kelak. Maksudnya apa? Kalau seandainya dia tidak melakukan li'an, maka dia akan dihukum. Hukum dari meli'an ini, menuduh ini, itu jauh lebih ringan daripada hukum di akhirat. Kalau seandainya dia berdusta dan dia dengan melaknat itu tidak dapat hukum apa-apa dan dia berpisah dengan istrinya, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan tuntutan. Siksaan dari menuduh ini di akhirat jauh lebih berat daripada siksaan di dunia kalau seandainya dia berdusta dan dia tidak melakukan li'an. Itu kata Nabi. Diingatkan oleh Nabi, diberi wasiat, diberi pesan-pesan oleh Nabi, dinasihati beliau oleh Nabi setelah turun ayat ini. Memang hukumnya, salah satu solusinya adalah melakukan li'an, tetapi engkau harus berhati-hati. Jika sebenarnya seandainya engkau yang dusta dan engkau melaknat, di dunia engkau memang selamat dari hukuman, tetapi nanti di akhirat hukuman di akhirat lebih berat daripada hukum di dunia. Yaitu kata Nabi berpesan kepada orang ini, wa akhbara anna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Qal, kata orang ini, la walladhi ba'athaka bil haq, tidak, wahai demi zat yang mengutusmu membawa kebenaran. Maksudnya dia bersumpah dengan Allah, saya tidak akan menarik, ya, saya tidak akan menarik tuntutan saya ini. Kata beliau, ma kadzabtu 'alaiha, sama sekali saya tidak berdusta dan mengada-adakan kedustaan atas istri saya itu. Tsumma da'aha, kemudian dia pun memanggil istrinya tersebut. Dalam hadis yang pertama Nabi yang memerintahkan dia untuk memanggilnya, maka dia pun memanggil istrinya. Fa wa'adhaha wa dzakkaraha wa akhbaraha anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Maka setelah istrinya tiba di hadapan Nabi, maka Nabi pun sebagaimana menasihati suaminya sebelum itu, Nabi menasihati istrinya, dinasihati, dipesankan, diingatkan, bahwasanya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Maksudnya, kalau seandainya dia mengaku, ya dia mengaku bahwasanya tuduhan suaminya itu benar, maka tentu seakan dia dihukum rajam. Kata Nabi, kalaupun engkau dihukum rajam, maka hukum di dunia lebih ringan daripada hukum akhirat. Ya, diingatkan sang istri sebelum mereka melakukan li'an. Karena kalau sudah melakukan li'an itu tidak berlaku lagi, mereka bebas dari hukuman. Sang suami bebas dari hukuman menuduh, sang istri bebas dari hukuman apa? Zina. Kalau ternyata dia memang melakukannya. Tetapi di akhirat belum bebas. Kalau seandainya memang mereka memilih untuk melakukan li'an, di dunia mereka bebas dari hukuman, tetapi di akhirat mereka belum tentu bebas dari hukuman. Maka diingatkan oleh Nabi SAW bahwasanya hukuman di dunia jauh lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Qalat. Setelah mendapatkan wasiat pesan nasihat-nasihat dari Nabi, kata perempuan ini, la walladhi ba'athaka bilhaq. Tidak demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Innahu lakadzibun. Sesungguhnya dia itu berdusta. Maksudnya suaminya. Maksudnya dia suaminya yang menuduh dia itu dusta. Kemudian fabada'a birrajuli, maka setelah mereka memang memilih untuk melakukan li'an, maka dimulailah dari yang laki-laki. Jadi yang melakukan li'an pertama suami. Fasyahida arba'a syahadatin billah. Maka dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali sumpah, innahu laminas sadiqin. Sesungguhnya dia benar-benar jujur dalam tuduhannya, bukan berdosa. 4 kali, demi Allah saya benar-benar jujur ya Rasulullah dengan tuduhan saya. 4 kali. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Ini sumpah yang kelima. Dan dia bersumpah yang kelima bahwasanya Allah melaknatnya jika dia berdusta dalam tuduhannya, kata sang suami. Kemudian thumma thanna bil mar'ati. Kemudian kedua kali untuk urutan kedua yang bersumpah adalah si perempuan, sang istri. Fasyahidat arba'a syahadatin billah, maka dia bersumpah dengan Allah 4 kali, innahu laminal kadhibin, bahwa suaminya itu benar-benar dusta, tuduhannya itu palsu demi Allah. Yang 4 kali. Kemudian wal khamisatu anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin. Dan sumpahnya yang kelima, demi Allah murka Allah wajib atas saya kalau sekiranya dia benar, tuduhannya itu jujur, kata sang istri. 5 kali sumpah sang suami, kemudian sang istri bersumpah 5 kali pula. Yang kelima mereka menetapkan laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai proses sumpah melaknat ini, maka summa farraqa bainahuma. Ini yang dituju oleh Ibnu Umar ketika menyampaikan hadis ini kepada siapa? Kepada muridnya Sa'id bin Jubair. Karena Sa'id bin Jubair kan hanya bertanya orang yang dua suami istri ketika dilakukan la'nat apakah mereka dipisah? Itu kan pertanyaannya. Kan itu pertanyaannya. Kalau kita kan mudah saja, sudah pisah. Nah, tetapi Ibnu Umar justru menyampaikan hadis yang panjang lebar yang dia tujukan hanya itu saja. Kemudian Nabi pisahkan antara mereka berdua. Dan senada dengan ini juga Abdullah bin Umar, senada dengan ini ketika hadis dalam Sahih Muslim, ada 2 orang yang datang dari Kufah, dari Basra. Abdurrahman bin Mu'alla kalau saya tidak salah, satu dengan Yahya bin Ya'mur, hadis dalam Sahih Muslim, datang dari Basra ke Madinah ya untuk mencari sahabat. Di mana tahu mereka berjumpa dengan sahabat. Alhamdulillah Allah takdirkan mereka berjumpa dengan beliau ini, Abdullah bin Umar, apakah di Madinah atau di Mekah, karena memang terakhir beliau domisili di Mekah. Ya, berdomisili di Mekah. Dan bahkan beliau di antara sahabat yang menasihati Hasan cucu Nabi untuk tidak Husain, maaf, Husain untuk tidak meninggalkan Mekah menuju Kufah. Ya, Abdullah bin Umar yang menasihati beliau, janganlah, itu propaganda, itu semuanya tipu daya. Dinasihati, tetaplah kamu di Mekah, ini lebih baik. Tapi Husain tetap mempertahankan pendapatnya dan dia berangkat, dan memang terjadi yang tidak diinginkan oleh kita semua, oleh kaum muslimin, oleh para sahabat, oleh Abdullah bin Umar, terjadi pada cucu Nabi yang tercinta Husain bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Intinya kejadiannya apakah di Madinah atau di Mekah, yang penting dua orang ini berjumpa dengan Abdullah bin Umar dan bertanya, sesungguhnya di Basrah itu ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui takdir. Ya, semua perkara yang terjadi itu baru diketahui oleh Allah kapan? Ketika terjadi. Akhirnya Abdullah bin Umar menyampaikan hadis yang panjang lebar. Katanya kepada dua orang ini, sampaikan kepada penduduk negeri sana dan kepada orang yang mengaku demikian bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri kepada dari mereka. Berlepas diri dari mereka, dan mereka tidak akan sempurna iman sampai mereka beriman kepada takdir. Akhirnya beliau mengatakan, sami'tu abi yaqul. Saya mendengar ayah saya berbicara, kemudian dia nukilkan hadis panjang lebar tentang rukun iman, tentang rukun Islam, ya, tentang ihsan, kemudian tentang takdir. Ya. Ya. Panjang lebar, padahal sedikit yang diambilnya. Seperti sekarang ini, sebenarnya sedikit. Yaitu Nabi SAW memisahkan antara mereka berdua, tetapi dia nukilkan hadis yang panjang, cerita yang panjang lebar, dan ini menunjukkan bahwasanya begitu perhatiannya beliau dengan hadis Nabi SAW. Dinukilkan semua hadisnya untuk mengambil sedikit saja dari hadis tersebut sebagai jawaban dari pertanyaan muridnya, yaitu thumma farraqa bainahuma. Kemudian dia pisahkan, Nabi pisahkan antara dua orang yang tadi saling melaknat. Wa sambungannya, wa haddatsanihi Ali ibn Hujrin As-Sa'di qala haddatsana Isa ibn Yunus qala haddatsana Abdul Malik ibn Abi Sulaiman qala sami'tu Sa'id ibn Jubairin qala su'iltu anil mutala'inaini zamana Mus'ab ibn Zubair. Yang tadi kan Mus'ab saja, sekarang dipanjang lebar, ditambahkan lagi namanya oleh beliau di sini, Mus'ab ibn Zubair. Ya, Mus'ab ibn Zubair. Falam adri ma aqul. Ketika saya ditanya tentang pertanyaan tersebut, kata Sa'id, saya tidak mengetahui jawabannya. Fa'ataitu Abdullah bin Umar, maka saya mendatangi Ibnu Umar, faqultu ara'aital mutala'inaini ayufarraqu bainahuma? Menurutmu apakah dua orang yang saling melawan itu dipisahkan? Tsumma dzakara bimitsli hadis Ibnu Numair. Maka lanjutannya persis dengan hadis yang pertama tadi. Ibnu Umar menukilkan hadis kasus itu sampai dari awal sampai akhir. Kemudian di situ dia mengambil dalil bahwasanya dua pasangan suami istri yang saling melaknat dipisah dan mereka tidak akan bersatu kembali. Ya, dipisah dan tidak bersatu kembali. Ya. Masih banyak hadisnya? Ya, kita baca satu hadis 3667. Tanggung benar sebenarnya. 3666 ya. Kalau kita selesaikan, ya, pekan ini besok, minggu depan kita lanjut ke bab berikutnya. Ya kan? Oh, banyak, banyak, banyak. Banyak. Selanjutnya ada hadis yang panjang ya. 3666. Ya, ada. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin wal lafdz li Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al akharani haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Sa'id ibn Jubair an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallam lil mutala'inaini hisabukuma 'ala Allah ahadukuma kadhibun la sabila laka 'alayha. قال يا رسول الله ما لي قال لا ما لك قال لا ما لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن أمر سمع سعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر يقول qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis masih hadis Abdullah bin Umar, tetapi ada banyak hal yang tidak ada pada hadis-hadis sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu, Nabi bersabda kepada dua orang yang saling melaknat, hisabukuma 'alallah. Ya. Hisabukuma, perhitungan kalian berdua nanti di hadapan Allah. Di dunia hanya kalian dipisah dan kalian melaknat, tetapi keputusan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam hadis Abdullah bin Umar yang pertama, Nabi pesankan, sesungguhnya azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Disampaikan itu kepada sang suami yang menuduh, dan disampaikan kepada istri yang tertuduh. Kalau seandainya dia benar-benar melakukan, maka lebih baik mengaku dan dihukum daripada melakukan li'an. Ya. Karena azab di akhirat lebih berat daripada azab di dunia. Di sini kata Nabi SAW, hisabukuma 'alallah, perhitungan untuk kalian berdua nanti di hadapan Allah. Ya. Ahadukuma kadzibun, pasti salah satu dari kalian berdua berdusta. Tidak mungkin kedua-duanya benar dan kedua-duanya dusta. Kemungkinan sang suami yang berdusta menuduh, atau kemungkinan sang istri yang berdusta mengelak. Ya. Yang ini salah satu dari keduanya pasti berdusta. Makanya diingatkan oleh Nabi, hisabukuma 'alallah, perhatikan kalian berdua keputusannya nanti di hadapan Allah. Siapa yang berdusta dan siapa yang jujur nanti bakal tahu di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi apa? Tidak tahu yang gaib. Tidak tahu perkara yang gaib. Ini salah satu dalil. Kalau saya Nabi tahu yang gaib, maka dari awal Nabi SAW sudah mengatakan, engkau bohong wahai suami. Ya, engkau bohong wahai istri. Justru suamimu itu benar. Tetapi Nabi tidak tahu yang gaib. Ya. Kata Nabi SAW, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku ketahui yang gaib, maka sudah banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi padaku. Tidak akan mungkin ditimpa oleh perkara-perkara yang buruk. Tetapi Nabi tidak tahu yang gaib. Ini salah satu dalilnya. Maka dia hanya mengatakan, keputusan kalian nanti di hadapan Allah. Yang pasti salah satu dari kalian ini berdusta. Ada yang berdusta, yang menuduh berdusta, yang dan suaminya yang mempercayai menuduh berdusta juga. Pasti kalau tidak akan mungkin terlepas salah satu dari keduanya berdusta. Sekarang yang jelas berdusta Abdullah bin Ubay bin Salul yang berdusta. Kasus Aisyah, siapa yang berdusta? Orang munafikin yang berdusta. Iya, tapi kan ini karena kedustaan. Makanya dinamakan dengan apa? Kisah Aisyah itu dinamakan dengan apa? Kisah dusta. Sudah jelas-jelas dusta ya. Kisah dusta, hadisul ifki. Ya, kisah kedustaan yang terjadi. Bahwasanya tuduhan itu tuduhan dusta. Nabi SAW memang tidak mengatakan Nabi istrinya berzina, tapi kan dia terpengaruh. Terpengaruh. Nabi SAW tidak menuduh, sama sekali tidak menuduh. Nabi SAW tidak menuduh, tetapi dia terpengaruh oleh tuduhan, apalagi sudah tersebar di mana-mana. Tapi ucapan Nabi benar. Ya. Nabi SAW juga seperti itu. Dia tidak sanggup untuk tidak menuduh, tetapi ketika itu dia bahkan bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apa yang mesti saya lakukan? Ya. Apa yang mesti saya lakukan? Kalau memang terjadi, nanti musyawarah dengan ustaz lah. Musyawarah dengan ustaz atau cerai, atau jangan lakukan li'an. Jangan lakukan li'an. Cerai saja. Ya. Jadi hisabukuma 'alallah, ahadukuma kadzibun. Salah satu dari kalian pasti berdusta, la sabila laka 'alaiha. Ya. Engkau tidak punya jalan menujunya. Maksudnya mereka memang ini salah satu isyarat bahwasanya mereka terpisah. La sabila laka 'alaiha, Nabi berpesan kepada sang suami, sesungguhnya engkau tidak punya jalan menujunya lagi. Artinya engkau dengan dia sudah terpisah dan tidak ada celah untuk kembali bersama. Yang pertama, keputusan kalian nanti berdua di hadapan Allah, dan yang pasti salah satu dari kalian berdusta dan tidak tahu siapa dia. Kemudian yang hukum yang ketiga, engkau suami tidak lagi punya celah untuk bersatu dengan dia. Qala ya Rasulullah, kata suami, mali, bagaimana dengan harta saya, maksudnya mahar, ya mahar yang telah diserahkan kepada istrinya ini. Qala la mala laka in kunta sadaqta alaiha, kata Nabi SAW, engkau tidak berhak mengambil mahar itu kembali kalau memang engkau sudah tunaikan dan sudah berikan, sudah melakukan konsekuensi dari mahar tersebut. Engkau sudah berikan mahar dan engkau sudah duhul dengannya, maka dengan tuduhanmu itu engkau tidak berhak mengambil maharnya. Ya, tidak berhak mengambil maharnya. Fahuwa bimastahlalta min farjiha. Mahar itu sudah berlaku karena engkau telah farjinya telah halal bagimu. Wa in kunta kadzabta 'alaiha fadzaaka ab'adu laka minha. Kalau sekiranya engkau yang berdusta ketika menuduhnya, maka hartamu itu semakin jauh darimu. Sedangkan engkau jujur saja, engkau tidak berhak mengambil kembali mahar, apalagi kalau keandainya engkau berdosa. Ini peringatan Nabi untuk sahabat yang tadi melakukan li'an dengan istrinya. Yang masih kita pelajari adalah yang bernama siapa? Uwaimir Al-Ajlani. Dan nanti akan ada orang yang lain, ya. Ada tokoh yang lain yang memerankan itu di zaman Nabi SAW, yaitu Hilal bin Umayyah, yang akan kita temukan dalam hadis-hadis setelahnya. Adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.